بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فأيها الإخوة رحمني الله وإياكم، kita lanjutkan pembahasan kita sampai di al-bab as-sabi terkait kitab al-khulasah fi usul al-fiqh. يعني tentang at-ta'adul wa at-tarjih. Al-murad bit-ta'adul istiwa'ul adillah duna an yakuna li ba'dihha maziyah. Maziyah atau muziyah? Coba pastiin dulu. Enggak hafal kalimatnya. Maziyah ya. Baik. Jadi al-muradu bit-ta'adul istiwa'ul adillati duna an yakuna li ba'dihha maziyatan ya ay yakuna maziyatan ala ba'dihha al-akhar. Yani maksud dengan ta'adul, jadi pembahasan kita at-ta'adul wa tarjih, tentang ta'adul dan tarjih. Kalau kita bahasa Indonesia kan kira-kira ta'adul ini adalah penyetaraan, sementara tarjih pengunggulan. Ya, kalau kita paksakan bahasa Indonesianya, tapi nanti dipahamkan oleh beliau apa yang dimaksud dengan penyetaraan ya, dan apa yang dimaksud dengan pengunggulan. Ya, dan untuk berikutnya pun kita akan menggunakan istilah aja ya, tidak menggunakan bahasa Indonesianya karena kurang enak didengar penyetaraan ataupun ya apalagi yang sesinonim dengan penyetaraan. Iya. Penyamaan gitu ya. Ya, gitulah kira-kira. At-ta'adul, penyetaraan. Al-muradu bit-ta'adul, dan yang dimaksudkan dengan ta'adul di sini adalah istiwa'ul adillah. Ya, ini penyetaraan dalil. Ya, istiwa'ul adillah. Sejajarnya dalil. Sejajarnya dalil itu yang dimaksud dengan ta'adul. Sejajarnya dalil duna ayyakuna li ba'dihha maziyatan ala ba'dihha al-akhar. Tanpa ada keistimewaan ya, tanpa ada kelebihan gitu ya, tanpa ada kelebihan, tanpa ada keistimewaan antara satu sama lain. Jadi sejajarnya tingkat derajat dalil tersebut ya, sejajarnya derajat dalil tersebut tanpa adanya keistimewaan antara satu sama lain ya, dun ayyakuna li ba'dihha maziyatan ala ba'dihal akhar. Itulah yang dimaksud dengan ta'adul. Jadi ketika ada istilah ta'adul, berarti itu maksudnya bahwa maknanya dalilnya setara, tanpa ada keistimewaan, tanpa ada satupun keistimewaan yang dimiliki oleh sebahagiannya atas sebahagian yang lainnya. Wal muradu bit tarjih, sementara yang dimaksudkan dengan tarjih, yang kalau kita bahas Indonesia kan tadi adalah pengunggulan, tarjihu ba'dil adillati ala ba'dihal akhar lima yaqumu indal murajjih min mazaya. Yaitu adalah pengunggulan sebahagian dalil atas sebahagian yang lainnya. Pengunggulan ataupun ya itulah ya, saya enggak dapat sinonim dari pengunggulan. Pengunggulan sebahagian ataupun salah satu dalil atas dalil yang lainnya. Pengunggulan salah satu dalil atas dalil yang lainnya disebabkan seorang murajjih ya, maksudnya seorang yang mengunggulkan tersebut mendapati keistimewaannya. Enggak lah, fa'il dari yakum, maksudnya fa'il dari yakumu dhamir mustatir takdir huwa, kembali kepada ma lima yakumu indal murajjih ya. Kalau kita bahasa Indonesia kan mau enggak mau tadi kesannya saya sepertinya bahas apa namanya yang menjadi pelaku itu adalah murajjih kan gitu. Namun di dalam bahasa Arab konteksnya enggak demikian ya, yang menjadi fa'il di sini adalah dhamir mustatir yang kembali kepada ma, jadi si isim mausul itulah iya yang jadi fa'il sebenarnya. Lima yakumu ya, jadi kalau kita letterlekan ini ya, karena sesuatu yang menegakkan ya, karena sesuatu berupa mazaya ya, berupa keistimewaan. Jadi ya kita anggap ajalah langsung bahwa ma ini adalah si mazaya, keistimewaan-keistimewaan. Karena keistimewaan-keistimewaan yang tegak di sisi murajjih, gitulah kalau kita bahasa Indonesia kan letter-letternya. Karena keistimewaan-keistimewaan, karena kenapa ma kita bisa langsung bilang keistimewaan-keistimewaan? Karena dia langsung berikan muta'alliknya, muta'allik ma, yaitu min mazaya, itu muta'allik ma. Ma min mazaya. Jadi lima min mazaya yaqumu 'indal murajjih, itu aslinya. Ya, lima min mazaya yaqumu 'indal murajjih. Nah, sebenarnya ini harus sering kita lakukan ya sebenarnya. Saya kadang-kadang lupa-lupa aja mau selalu ngurai ini supaya ini jadi pelajaran buat antum untuk memahami konteks begitu. Ya supaya maksudnya terbiasa meng-i'rab ini apa, ini apa, ini muta'alliq, ini mana muta'alliqnya kemana kan begitu. Kemudian domirnya outnya kemana begitu loh. Cuma kadang-kadang lupa ya, saking semangat mau memahamkan isi konteks itu. Baik. Ya, tapi kalau begitu tanyakan aja ya. Ya seperti yang dilakukan oleh Septian tadi. Baik, jadi lima yaqumu 'indal murajjihi min mazaya. Nah, alasan kenapa bisa satu dalil tersebut unggul ya, ataupun mengungguli dalil yang lainnya disebabkan terdapatnya keistimewaan di sisi si murajjih. Didapati keistimewaan pada dalil tersebut di sisi si murajjih, yaitu si ahlut tarjih. Jelas? Mafhum? Ya, itulah yang dimaksud dengan ta'adul dan tarjih. Jadi ta'adul istiwa'ul adillah, sementara tarjih, tarjihu ba'dul adillah ala ba'dihil akhar. Dan alasannya, lima yaqumu 'indal murajjih min mazaya. Jadi asal alasannya hanyalah karena maziyah. Jadi alasannya karena maziyah. Wahadhal bahthu tawilun jiddan. Dan pembahasan ini sebenarnya panjang sekali. Ya, sebenarnya. Cuma kan karena buku kita ini metodenya adalah metode ikhtisar, ya, mukhtasar, ya, makanya ringkas kayak begini aja kan. Jadi kalau kita ingin mendapatkan pembahasan secara mabesut, ya, maka silakanlah lihat kitab-kitab yang mabesut. Ya. Yang mana bang, Bang Budi? Enggak, mazaya itu jamak dari maziyah. Oh iya, mazaya jamak dari maziyah. Jamak taksir ya. Nah, jadi kata beliau, وَهَذَا الْبَحْثُ طَوِيلٌ جِدًّا وَالْمُرَجَّحَاتْ لَا تَقَوْ تَحْتَ حَصْرٍ. Dan sesuatu yang diterjih, ya, وَالْمُرَجَّحَاتُ لَا تَقَوْ تَحْتَ حَصْرٍ. Ya, enggak ada, apa, tak terhingga. Wa min ahammi dzalika, jadi di antara yang terjadi penterjihan, jadi karena kan wal murajjahat, penterjihan itu sesuatu yang diterjih itu tidak ada batasannya, ya la taqau tahta hasrin, enggak ada batasannya. Wa min ahammi dzalika, dan di antara yang terpenting daripada perilaku murajjahat, ya perilaku terjih, pertama tarjihud dalil al jali ala dalil khafi. Ya, ini yang diantara yang terpentingnya ya. Kita musannif hanya menyebutkan beberapa hal murajjah, ya, beberapa hal murajjah yang terpenting. Pertama adalah tarjihud dalilil jali ala dalilil khafi. Jali jelas. Jali, ya, lawan dari khafi. Khafi ya, lawan dari khafi. Jadi ya seperti lahan jali dan lahan khafi ya. Lahan jali lahan yang benar-benar tampak. Artinya orang biasa pun bisa tahu bahwa itu adalah dalil kan gitu ya umpama. Sementara dalil khafi itu sifatnya mesti dicari-cari gitu. Ya mesti ditelaah. Jelas. Iya, jelas ya. Nah, di sini langsung dicontohkan sih sebenarnya. Contoh daripada dalil jali dan dalil khafi, wa dzalika kadh-dhahir wal mu'awwal. Ya, dzahir dalil jali wal mu'awwal dalil khafi. Kenapa? Karena dzahir ini ya walau tetap harus berilmu juga ya untuk mengenali dalil zahir. Cuma yang jelasnya kan zahir lebih mudah dikenali dibandingkan mu'awwal. Karena mu'awwal butuh penelaahan. Nah, jadi jika seandainya kita dapat di dua hujjah, yang satu zahir, ya dua dalil, yang satu zahir, sementara dalil yang satunya lagi mu'awwal, dia menggunakan dalil mu'awwal ataupun ta'wil, maka di sini kita memenangkan, mengunggulkan yang zahir. Ya, tarjihud dalil jali ala dalil khafi. Apa maziyah yang dimilikinya? Ya, kezahirannya itu. Itulah maziyah yang dimilikinya. Keistimewaannya dimiliki kedua dalil tersebut. Ya, jadi ada dua orang, ya, yang mengutarakan dalil, ya masing-masing mengutarakan dalil di mana dalil yang mereka utarakan kedua-duanya kontradiksi ataupun bertentangan, kan begitu. Nah, maka di dalam kita mentarjihnya, maka tarjihlah dalil jali ala dalil khafi. Nah, demikian. Fayuqaddamu adh-dhahir ala al-muawwal. Kesimpulannya, didahulukanlah yang zahir daripada muawwal. Nah, begitulah yang harus kita lakukan. Wal haqiqah wal majaz. Contoh lain seperti al haqiqah dan majaz. Maka al haqiqah minad dalil jali wal majaz minad dalil khafi. Ya, karena haqiqah lah yang bisa dipahami oleh semua orang, kan gitu. Sementara majaz ini sifatnya agak sedikit meninggi ataupun mendalam, kan gitu. Maka di sini ya fatuqaddamu al-haqiqah al-majaz, ya kita dahulukan yang haqiqah daripada yang majaz, ya karena al-haqiqah minad dalil jali wal majaz minad dalil khafi. Sebab ada yang mengutarakan makna haqiqahnya, walau di sana nanti ada yang mengutarakan makna majaznya. Nah, mana yang kita pilih? Maka kita tarjihlah yang haqiqahnya. Dan demikian. Oke, ilmu juga alasannya. Ya, otomatis ya. Iya, otomatis. Jadi mentarjihnya tentunya ya harus punya ilmu juga ya. Ini kan di sini hanya dijelaskan perilakunya saja ya. Adapun kalau misalkan untuk kita jatuh kepada derajat ijtihadnya, nanti dibahas pada permasalahan ijtihadnya, kan gitu. Nah, ini perilaku tarjihnya dulu yang diterangkan. Jadi yang patut untuk ditarjih adalah tarjihud dalil al-jali ala dalil khafi, kan begitu. Kemudian contohnya seperti kadh-dhahir wal muawwal, kal-haqiqah wal majaz, fayuqaddamu dh-dhahir ala al-muawwal wa tuqaddamu al-haqiqah ala al-majaz. Demikian. Kemudian yang kedua, yaitu tadi yang pertama, tarjihud dalil jali ala dalil khafi. Ini al-jali maqsur, manqus, mamdud atau sahih. Bang Budi. Kalimat al-jali maqsur, manqus atau mamdud atau sahih? Manqus. Manqus ya. Baik. Begitu pula dengan al-khafi, sama? Sama? Sama ya. Baik. Septian, benar? Oh, maksur atau mangkus ini? Sahih. Sahih ya. Berarti bukan maksur dan bukan pula mangkus ya. Begitu pula dengan al-khafi? Khafi. Iya, sama? Baik. Bang Yusuf? Khafi. Khafi ya, jali enggak ada sih. Khafi ya. Mana yang jali? Iya, dua-dua. Al-jali dan al-khafi. Nah. Kedua-duanya punya hukum yang sama atau berbeda, yaitu sama-sama maksur, sama-sama mangkus, sama-sama mamdud atau berbeda satu sama lain. Nah, yang nisbah ini. Yang nisbah? Iya. Tapi menurut, tunggu dulu. Kalau khobar jelas. Jelas maksur mangkus ya. Mangkus ya. Jadi al-khafi mangkus menurut Bang Budi. Menurut Anda tadi bukan mangkus dan juga bukan maksur ya. Bukan ya? Baik. Bukan pula mamdud ya, berarti sahih ya. Jadi ya-nya itu ya apa? Nisbah. Ya nisbah ya. Baik, menurut Setian ya nisbah. Nah, Anda sama ya. Berarti ya unisbah ya. Ya unisbah itu kan musyaddadah ya. Jadi berarti ya musyaddadah ini pasti. Iya, ini imbuhan ya berarti ya. Ya ya unmusyaddadah, ya musyaddadah yang ada di al-jali dan al-khafi adalah zaidah. Ya, zaidatan ya berarti. Karena kan dua itu. Baik, kalau kita buang berarti mana faul kalimah dan mana lamul kalimahnya? Faul kalimahnya kha. Ain jali dulu. Ah ya. Jim. Jim ain kalimahnya? Hapus. Mahdzub ya. Lamul kalimahnya lam. Berarti terbuang. Alasan dibuangnya apa? Memangnya ketemu dua sukun? Kalimat yang selalu muncul aja kita sampai kebingungan sih kohnya. Ini jalala ini. Jalala. Berarti terjadi pengidoman jalun. Berarti ini bacanya jaliyu. Iya. Jaliyu ya. Jaliyu. Kalau khafanya sendiri khafiyu atau khafiyu? Khafiyun. Khafiyu ya. Ya ya ya-nya ya nisbah sementara ini berarti bina mudhaaf. Iya. Ya, jadi bina mudhaaf. Sirahnya sirah masdar berarti ya. Yang disertai dengan ya nisbah gitu ya. Betul itu. Hah? Betul. Betul. Enggak lah. Hah? Oh, enggak ya. Jadi Bang Budi masih kokoh ya dengan kemaksurannya ya. Nah, kalau berarti kalau misalkan ini mudhaaf, jadi berarti fa-nya jim, ain-nya lam, lam-nya lam. Fa ya. Nah, kemudian kalau misalkan yang khafi, fa-nya kha, ain-nya fa, lam-nya fa. Apa ada di bahasa Arab khaffa? Adalah khaffa ya khufu. Apa bahasa? Apa itu? Khafan ringan. Enteng. Ah. Ini bukan ringan, ini tersembunyi. Ya, jadi maksudnya ya benar ada ya memang khaffa, cuma bahasa maksudnya ataupun pengertiannya berbeda. Kalau khaffa itu kan ringan, sementara ini yang kita maksudkan bukan ringan tapi tersembunyi karena lawannya jelas. Kan misalnya. Ha. Nah, gimana? Oh, berarti ini. Hah? Mangkus. Lala, mangkus ya. Berarti sama kayak Bang Budi lah. Mangkus, mangkus yang ya lam kalimahnya berupa huruf. Berarti illa. Maksur. Yang lam kalimahnya berupa alif lazimah. Iya. Seharusnya bacanya jala. Oh, kok iya. Kenapa bacanya jali? Maksur ya? Itu mangkus. Maksur alif mangkus ya, ya, ya. Mangkus, mangkus. Nah, berarti mangkus ya, jadi al jali oh, berarti kayak Bang Budi lah ya, ini mangkus ya al jali. Tarjihud dali, tarjihud dalil jaliyyi ala dalilil khafiyyi kan gitu. Tergantung ini apa ini mangkus atau maksur. Oh, gitu. Kan gitu kan, jadi kalau memang dia bacaannya bukan mangkus ya demikian mungkin. Tapi kalau bacaannya, kalau misalkan ini mangkus, maka bacaannya tarjihud dalilil jali, yang enggak akan mungkin bisa kita kasrahkan. Karena isim mangkus itu i'rabnya dengan muqaddarah kecuali ketika nasab. Jadi jelas enggak kalau dibilang ini enggak. Ini karena ini bukan mangkus. Yaun nisbah ini. Oh iya, nya yaun nisbah ya. Ini enggak nisbah kayaknya enggak bisa jadi sih karena sifat itu syaratnya kan dia. Ya. Yaun nisbah. Kalau enggak nisbahnya enggak bisa jadi sifat. Lah kalau yaun nisbah mana faul kalimah, ainul kalimah, lam kalimah itu yang saya tuntut. Artinya kopi ya. Ya mana faul? Nah, ini yaun nisbah. Kemudian mana faul kalimah, ainul kalimah, lamul kalimah? Karena kalau ini yaun nisbah yang saya dapati tinggal dua huruf. Berarti gini deh. Ofiyayun. Ofiyayun. Enggak, ini. Oke lah, kita anggaplah yaun nisbah. Sirah apa ini? Enggak, ini bukan apa namanya? Huruf aslinya kan ngin juga itu. Kha, fa, dan ya. Ya kan? Cuma memasdarkannya khafian. Baik. Ya, biar enggak terlalu lama. Maka ini adalah sighah sifat musyabbahah. Jadi ini bukan ya unisbah. Khafiyun. Iya. Jali. Fa'ilun. Baik, jadi ini adalah sifat musyabbahah bismil fa'il. Yang wazannya fa'ilun. Kenapa ya? Di sini juga statusnya sebagai sifat bagi ad-dalil kan, tarjihud dalil. Ketemu dua iya ya. Khafiyun. Iyalah, khafiyun. Kan kita tahu bahwa tersembunyi itu terdiri dari huruf kha, fa dan ya. Kemudian kan fa'ilun itu kan memang ada ya. Ya maksudnya kok terjadi pengidoman khafiyun. Oh, ya ketemu ya. Khafi sama yun. Khafi sama yun. Khafiyun biasanya. Kha, fa, ya. Biasanya ya pengecualian kalau dia ya berupa mat. enggak jadi panggil dokumen seperti suwia itu. Seharusnya kan suwia. Oh, enggak apa namanya kalau yang khafiyun ya, kalau apa namanya wazan fa'ilun itu kayaknya ada apa namanya ada pengecualian ya. Saya lupa kemarin pengecualiannya apa. Nanti insyaallah kita lihat lagi. Kayak kasus suwia itu ya. Bunyalil majhul ya. Ya, kasus suwia kenapa tidak diidghamkan? Itu pengecualian. Kalau enggak salah saya, salah satu pengecualiannya adalah ketika di majhul. Tapi kalau yang di ini enggak, tetap berlaku kaidahnya. Ya, hukum asal tetap yang seperti yang kita pelajari. Adapun kalau ada yang tidak seperti hukum asal, itu berarti keluar dari kaidah. Artinya masuk ke dalam pengecualian atau keluar dari hukum asal begitu. Jadi masuk ini hukum asal ya. Karena juga kalau misalkan kita katakan ini ya unisbah, kita nggak tahu ini wazan apa. Ya. Maksudnya silah apa begitu? Ya, kita mau bilang ini silah apa? Wazannya apa? Nah, tapi kalau misalkan kita katakan ini jaliyun, maksudnya sifat musyabbah bismil fa'il atas wazan fa'ilun, ya sudah selesai kan? Selesai. Ya cuma tinggal kita bilang aja bahwa kedua hurufnya diidghamkan sebab kembar. Nah, demikian, wallahu a'lam. Ya, jadi wazan fa'ilun, begitu juga dengan khafiyun, wazan fa'ilun, dan ini bukan mangkus. Ya. Ya. Ya. Kemudian yang kedua, tarjihud dalil al-mujabi lil-ilmi al-mujabi lil-dhan. Wadhalika katarjihil mutawatir al-ahad. Pengunggulan dalil ataupun pentarjihan dalil yang menjadi sebab ilmu, yang menjadi, yang mengarahkan kepada yakin, ya, yang menyebabkan keyakinan atas dalil yang yang termotivasi dhon, termotivasi dugaan. Pengunggulan dalil. Iya, pengunggulan dalil yang yang indikasi, yang berindikasi keyakinan dengan atas dalil yang terindikasi dugaan. Yang termotivasi keyakinan dan yang memotivasi dugaan. Mujib, bahasanya. Tarjihud dalil mujib lil ilm. Afwan. Tarjihud dalil mujib lil ilmi alal mujib lil dhan. Jadi pengunggulan dalil ataupun pentarjihan dalil yang apa namanya itu ya? Bahasanya sianya. Iya. Al mujib. Ya, mewajibkan soal bahasa. Jadi memastikan keilmuannya, ya. Mempositifkan keilmuannya. Motif, kebutuhan. Iya, kebutuhan kan. Jadi mempositifkan keyakinan, jadi positif yakin atas yang positif kepada Tuhan. Dugaan. Begitu. Jadi kita mendahulukan atau mentarjih ya, mengunggulkan dalil yang positif kepada keyakinan atas dalil yang positif kepada dugaan. Kayak ya, menjadi sebab lah gitu ya. Apa dalil yang mendorong kepada ilmu? Ah, gitulah dia. Iya, ha. Jadi dalil ya, jadi pengunggulan dalil yang mendorong kepada ilmu ataupun keyakinan atas dalil yang mendorong kepada dugaan. Atau pengunggulan dalil yang menjadi sebab yakin keyakinan ya, menjadi sebab keyakinan atas dalil yang menjadi sebab dugaan. Nah, demikian. Ya, gimana lah bahasa Indonesianya ya? Ini contohnya, mungkin dengan contoh apa? Ya, contohnya seperti pentarjihan ya. Pentarjihan mutawatir dengan ahad. Kenapa? Karena mutawatir mujab lil ilm. Karena mutawatir itu ya, kronologis mutawatir sebagaimana sudah kita bahas apa itu mutawatir ya. Jadi enggak usah kita ulangin. Kronologis mutawatir itu mujab lil ilm. Menjadi sebab munculnya keyakinan kita. Ya, mujab lil ilm, menjadi sebab munculnya keyakinan. Sementara ahad itu memotivasi kita adanya kecurigaan. Ya, dhan begitu. Jadi mujab lil dhan. Nah, demikian. Nah, maka ketika ini terjadi, ya, ini bertentangan ataupun bertabrakan, di situ kita melakukan tarjihul mutawatir alal ahad. Ya, andaikan itu terjadi. Mafhum ya? Jadi yang dimaksud dengan al-mujab lil ilm dengan al-mujab lil dhan ya, mafhum ya? Baik. Jadi mentarjih dalil yang al-mujab lil ilm terhadap dalil yang al-mujab lidzan. Seperti contohnya pentarjihan al-mutawatir ala al-ahad. Witing gimana lihat ahad sama mutawatir? Mutawatir. Ya, otomatis mutawatir. Karena mutawatir itu mujab lil ilm, mendorong keyakinan gitu loh. Gara-gara mutawatirnya dia. Jadi karena mutawatirnya dia, kita jadi yakin. Contoh begini. Kami bertiga memberitakan ke abang perginya anak abang. Kan begitu. Kami bertiga memberitakan ke anak abang perginya memberitakan ke abang perginya anak abang. Lalu anak saya sendiri memberitakan ke abang, anak abang gak pergi. Maka kemutawatiran itu, ya, jadi kronologis kemutawatiran itu memberikan keyakinan sama abang gitu. Al-mujab lil ilm, itu maksudnya al-mujab lil ilm. Jadi sesuatu dalil yang al-mujab lil ilm, itu akan kita unggulkan terhadap dalil yang al-mujab lil dhon. Begitu. Ya, jelas? Mafhum ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ya. Minal murajjahat tarjihul dhon al-qawi. Ya sama ya, al-qawi kasusnya sama seperti al-jali ya. Wazan fa'il. Baik. Jadi, wa minal murajjahat tarjihul dhon al-qawi 'ala dhannid dha'ifi. Ya ini mentarjih mengunggulkan dhon yang kuat atas dhon yang dhaif. Ya. Tarjihul dhannil qawi 'ala dhannid dha'if. Contohnya seperti apa itu? Wa dhalika ka tarjihil hadits alladhi ittafaqa 'alaihi alladhi ittafaqa 'alaihi asy-syaikhani 'ala man farada bihi ahadihim 'ala man farada bihi ahaduhuma aw rawahu ghairuhuma. Nah ini namanya tarjihul dhann al-qawi 'ala dhann adh-dha'if. Ya karena memang hadis dinyatakan dhann ya, yang qat'i itu adalah Quran. Ya, tarjihul dhannil qawi 'ala dhannil dhaif. Ya, contoh dhannil qawi atau dhannil dhaif adalah seperti kita ketika kita mentarjih hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Ya. Jadi kita mentarjih hadis yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim terhadap hadis yang hanya disepakati oleh salah satu dari keduanya. Ya, man farada bihi ahaduhuma. Jadi ada sebuah hadis yang disepakati oleh keduanya. Kemudian ada satu hadis yang hanya disepakati oleh Bukhari umpama. Maka kita akan mentarjih, ya, mengunggulkan hadis yang disepakati oleh keduanya. Atau hadis yang diriwayatkan oleh selain keduanya. Ya, maka kita pun akan mentarjih hadis yang disepakati oleh keduanya. Dan juga termasuk contoh lain, contoh lain daripada tarjihul dhannil qawi ala dhannil dhaif adalah katarjihil Bukhari ala Muslim wa Muslim ala ghairi. Ini semalam itu ya. Oh iya, iya pas ya, yang pas di kasus tadhim ya. Iya, iya betul. Nah ini dia. Katarjihil Bukhari ala Muslim wa Muslim ala ghairi. Nah, ini salah satu contoh daripada perilaku tarjihul dhannil qawi ala dhannil dhaif. Kemudian yang keempat, yurajjahul qiyasul jali alal qiyasul alal qiyasil khafi. Kalau tadi kan tarjihud dalil al jali alal dalil khafi. Nah ini qiyas ya. Yani yurajjahul qiyasul jali alal qiyasil khafi. Ini minal murajjahat ya. Jadi yang keempat ini juga minal murajjahat. Merajihkan ataupun mentarjih qiyas yang jeli, yang jelas atas qiyas yang khafi, yang samar ataupun tersembunyi. Wa dzalika katarjihi qiyasil illah ala qiyasid dalalah aw asy-syabah. Ya ini sudah kita bahas kemarin tentang qiyasud dalalah dan qiyasus syabah, di mana memang qiyasul illah adalah yang paling jeli. Ya qiyas yang paling jelas. Karena illahnya jelas dia. Apa namanya? Didapati. Adapun kalau qiyasud dalalah dan qiyasus syabah, ya itu kan sifatnya lam tughrifihi. Iya, betul. Lam tughrifihi illah. Cuma ada nyenggol-nyenggol saja kan gitu. Ya. Nah, demikian wallahu alam. Yaitu kita mengqiyas apa namanya? Menguatkan dalil, ya menguatkan qiyas yang jeli atas qiyas yang khafi. Ya, kasusnya seperti kita menguatkan qiyas illah atas qiyas dalalah ataupun atas qiyas syibah. Baik, yang kelima, minal murajjahati kathratur ruwati wa uluwul isnadi wa fiqhur rawi. Wa fiqhur rawi. Ini mangkus atau bukan ini? Ini mangkus atau bukan ini? Wa fiqhur rawi. Kalau udah ketemu yang begini-gini bingung ya. Ini. Mangkos ya? Iya, wazannya fa'il. Iya, wazannya fa'il. Sebesin fa'il, rawi. Jadi ini lamul kalimah ya. Oleh karena itu berarti ini mangkos. Tahib. Wa ilmuhu bil arabiyyah wa husnu i'tiqadihi. Ya, disyaratkan ya. Wa husnu i'tiqadihi wa kaunuhu min kibari sahabati wa ghairi dhalik. Wa ghairu dhalika. Nah, di antara juga al-murajjahat ya, yang juga termasuk al-murajjahat adalah kafratur ruwah. Ini perilaku apa namanya? Perilaku tarjih ya. Kafratur ruwah. Banyaknya perawi. Banyaknya orang yang ngomong kan gitu. Banyaknya orang yang menukil. Kafratur ruwah. Wa ulul isnad, tingginya isnad. Ya, ini juga minal murajjahat. Termasuk salah satu perilaku tarjih. Ya, uluwul isnad. Dan juga fiqhul rawi. Maksudnya, fuqahanya si rawi. Ya, faqihnya si rawi. Iya. Iya, pemahaman si rawi. Jadi antara rawi yang apa namanya punya pemahaman dengan yang tidak pemaham, punya pemahaman, kan gitu. Hanya cuma sekedar ngeriwayatin doang. Ya, fiqhul rawi. Ini juga bisa jadi perilaku apa namanya minal murajjahat gitu ya, bisa jadi termasuk minal murajjahat. Wa ilmuhu bil arabiyyah, keilmuannya terhadap bahasa Arab ya, ini juga bisa jadi minal murajjahat ya. Jadi jangan salahkan jika kita menilai seseorang min ilmihi bil arabiyyah ya, karena ini minal murajjahat ya. Jadi jangan salah, ini minal murajjahat. Ya, justru wa ilmuhu bil arabiyyah semakin dalam itu menjadi apa? Menjadi alat kita untuk mentarjih gitu loh. Karena agungnya keilmuannya terhadap lisanul Arab ya, lidahnya orang Arab kan begitu. Wa husna diqadihi. Nah, jadi kalau Syiah itu bisa kita marjuhkan kan gitu. Ucapan-ucapan Syiah bisa kita marjuhkan. Wa husna diqadihi. Ya, ataupun Mu'tazilah atau Khawarij dan sebagainya. Kenapa? Wa husnu i'tiqadihi. Ya, atau Murji'ah. Iya. Baik ataupun bagusnya ataupun benarnya i'tiqadnya dia, qidahnya dia. Wa qawluhu min kibari sahabah. Ya, dan statusnya sebagai sahabat, sahabat kibar ya. Apa bahasa misalnya? Ya, kayaknya kibar udah jadi bahasa Indonesia juga ya, seperti Ustaz kibar gitu. Ya, sahabat kibar. Ya, statusnya sebagai sahabat kibar. Wa ghairu dhalik, dan masih banyak lagi minal murajjahat. Ya. Wallahu alam. Wa minal murajjahat, oh masih ada yang keenam ya. Wa minal murajjahat tarjihul musnad 'alal mursal. Ya. Tarjihul musnad 'alal mursal. Ini minal murajjahat juga. Wal marfu' 'alal mauquf wal hadits alladhi ruya bil lafzi 'alal marwi bil ma'na. Ya. Wal hadits alladhi ruya bil lafzi 'alal marwi bil ma'na. Nah, ini minal murajjahat ya, hadis yang diriwayatkan secara lafaz atas hadis yang diriwayatkan secara makna. Tentunya hadis yang teriwayatkan secara lafaz itu diunggulkan ya, ditarjih atas dalil yang diriwayatkan secara makna. Wallahu a'lam bishawab. Inilah min ahammil murajjahat. Min ahammi. Di antara yang terpenting. Ya, di antara yang terpenting minal murajjahat. Ya, min ahammil murajjahat. Ya, demikian. Ya, wal hadits alladhi ruwiya bil lafzi 'alal marwi. Ini mangkus atau bukan lagi nih? Wal hadits alladhi ruwiya bil lafzi 'alal marwi. Ini mangkus atau bukan mangkus ini? Ini alal marwi bil makna ini. Yang terakhir ini. Lafaz yang terakhir. Marwinya. Iya, al marwi mangkus atau bukan mangkus lagi ini. Ini kasus mangkus ini kayaknya perlu di mapankan lagi. Ya. Ya, berarti mangkus ya. Benar. Ah, Bang Budi mangkus atau gimana nih Bang Budi? Mangkus ya. Bang Budi ngikut-ngikut aja dia. Enggak, oh, enggak. Oh, berarti mangkus ya. Ya, oke, okay, masyaallah. Di atas kan rawah itu. Iya. Jadi mangkus ya. Baik, mangkus. Bang Misop, mangkus atau bukan mangkus? Kalau maknanya kan yang jelas apa kan? Satunya kan maksudnya makna mangkus. Oh, makna enggak ya, bukan yang makna ya, yang kita bahas yang marwinya. Ya, bukan yang maknanya. Marwi? Ya, yang marwi. Mangkus atau bukan mangkus? Mangkus. Hah? Mangkus ya, tayap mangkus. Berarti sirah apa? Sirah isi maful. Iya. Kok sirah isi maful? Iya benar. Entah setuju ini sirah isi maful. Iya. Aslinya marwiyun. Di mana sirah isi maful wazannya maf marwi? Wazannya maf'il. Maful ini. Iya, marwiyun. Marwan ini. Marwan. Orang bacaannya pakai iya kok, kalau Marwan ya bacaannya enggak pakai iyalah. Maksudnya tulisannya enggak pakai iyalah. Ayo. Itu wazan apa? Maksudnya di mana? Itu di bab mana? Bab di kisam sulasi mujarrad atau kisam sulasi mazid? Oh, salah maknanya. Heeh. Gimana mau dimainkan lah iklalnya. Iya, marwiyun. Tak boleh saja. Enggak, ini mangkus atau bukan ini? Mangkus ya. Terus wazannya apa? Sirah apa ini? Ya, ya itu mar apa tadi Pak Usuf bilang seperti maf'ulun. Wazannya maf'ulun. Heeh. Kok lari marwi, tapi marwi al marwi berarti kan seharusnya maf'il ya, al marwi berarti al maf'il kan begitu. Lain wazannya. Iya, marwiyun ini. Iya, marwiyun yang disesuaikan munasabah. Disesuaikan. Iya. Pakai mabiun. Jadi? Mabiun. Jadi ini sighah isim maf'ul. Sighah isim maf'ul. Mabiun. Sama seperti mabiun, berarti asalnya? Mabiyun. Mar? Marwiyun. Marwiyun. Asalnya marwiyun, kemudian? Marwiyun. Kalau oke, kita bahas di asalnya dulu, marwiyun. Itu mangkus atau bukan itu? Mangkus marwiyun. Bukan berarti. Tapi, iya, berarti bukan mangkus. Jadi ini bukan mangkus ya. Bukan. Allahu Akbar, iya lu. Yang kita cekuan dulu ya. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.